Mimiknya ditunggu, kita goyangnya yang selalu sama aja. Untuk keluarga besar Abah Anwar, terima kasih. Guyu, matur suwun Mas Bro.